ikhtiariyah. Dan kedua sifat ini, sifat apa ini? Al-makr wal kaid. Kalau Arabnya beda ya, tapi kalau Indonesianya kita terjemahkan sama, tipu daya. Makar dan kaid. Innam yakiduna kaida wa akidu kaida. Baik, ada lagi satu yang mirip dengan ini. Al-khida. Khida juga bermakna tipu daya. Hanya Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menyebutkan. Seperti dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah ingin, orang-orang munafik kata Allah ingin mengkhida' Allah, menipu Allah. Kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipu dayanya. Nah sama, hanya Ibnu Taimiyah cukup dua ini mewakili itu. Mirip maknanya. Kata beliau, Syekhul Haras, kedua sifat ini, al-makr dan khida, ini diantara sifat-sifat fi'il Allah, ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu perbuatan Allah. Sesuai dengan kehendaknya, itu ikhtiariyah namanya. Walakin la yang bagi an yushtaqqa lahu min hatain sifatain ismun. Nah ini faedah penting, diberikan oleh Syekhul Haras. Kata beliau, tapi ingat, diantara dari dua sifat ini, makr dan khida, tidak boleh kita pecahkan dari dua sifat ini, nama. Paham? Paham? Beda dengan nama Allah As-Sami' Al-Basir. Dari nama yang kita pecahkan, keluar sifat. As-Sami' berarti Allah memiliki sifat pendengaran. Al-Basir, nama Allah Al-Basir, berarti dari situ keluar apa? Allah memiliki penglihatan. Sifat Allah. Berbeda dengan ini. Dan seluruh sifat fi'liyah seperti itu. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dari itu ada nama, tidak boleh. Jelas ya, sudah kaidah yang sudah sering saya ulangi bahwa semua nama-nama Allah di dalamnya ada sifat, tapi tidak semua sifat di dalamnya ada nama. Sama ini al-makr wal kaid. Allah bersifat dengan membalas tipu daya, tapi apakah kita namakan Allah dari sifat ini? Allah itu al-kaid yang maha memberi tipu daya, atau al-makir yang maha menipu? Tidak. Kenapa? Sebab kalau ada yang tanya kenapa tidak boleh kita namakan dengan itu? Sebab sifat al-makir tidak terpuji dari semua sisi. Paham? Sifat al-makir ini kapan terpujinya? Dari sisi mana? Tadi saya jelaskan. Ketika membalas. Sementara kaidahnya semua sifat Allah, semua nama-nama Allah itu terpuji dari segala sisi. Bisa? Semua nama Allah terpuji dari segala sisi. Makanya namanya Asmaul Husna. Nama-nama yang indah. Indah dari mana? Segala sisinya. Makanya tidak boleh kita namakan Allah Al-Makir Al-Kaid. Tidak boleh. Dia cuma kita sifatkan Allah. Allah membalas tipu dayanya orang munafik. Sebagaimana dalam ayat. Tapi Allah membalas ketiga. Dilakukan hal tersebut kepada Allah. Dibuat tipu daya. Maka Allah membalas. Baik. Maka tidak boleh kata beliau Syekhul Haras, tidak boleh kita pecahkan dari dua sifat ini nama. Seperti makirun, Allah maha memberi tipu daya. Allah kaid, kaidun, Allah maha menipu. Tidak boleh. Bal yuqafu indama waroda bin nasu min annahu khairul makirin. Bahkan kita berhenti, kata Syekhul Haras, kita berhenti sesuai dengan lafaz Al-Quran. Fakat. Cukup. Kita berhenti sesuai dengan lafaz Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah khairul makirin, sebaik-baik yang membuat tipu daya. Selesai. Tapi ketika membalas, adapun kalau Allah tidak ditipu, tidak dimakar, Allah tidak membuat makar kepada hamba-hambanya. Itu zalim namanya. Wa annahu yakidu li a'da'ihi al-kafirin. Kita katakan bahwa Allah menipu, berbuat tipu daya kepada musuh-musuhnya, al-kafirin, orang-orang kafir. Wa amma qawlu subhanahu, sekarang Syekh sebutkan tafsirnya sedikit. Wa amma qawlu subhanahu wa huwa syadidul mihal. Adapun firman Allah wa huwa syadidul mihal yang di atas, yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Allah maha keras kalau menyiksa. Maknanya syadidul akhdhi bil uqubah. Allah maha keras, maha pedih kalau menyiksa. Kama fi qoulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh azab Rabb-mu sangatlah pedih. Sangat pedih, sangat keras siksaannya. Inna akhzahu alimun syadid. Sungguh siksaan Rabbmu, siksaannya alim, sakit. Ya, pedih, syadid, sangat kuat. Ya. Makanya jangan bergampang dengan maksiat. Ya, kan kecil. Ya, kecil, siksaannya pedih. Ya. Kata ulama, jangan melihat kecil dan besarnya dosa itu. Tetapi lihat kepada siapa yang kamu maksiat. Siapa yang kamu maksiati? Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha sempurna. Ya, kalau dimaksiati. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala maha perih kalau menyiksa. Ya, mungkin ada yang berpikir, yang penting kan la ilaha illallah. Biar maksiat nanti ujungnya masuk surga. Ya, disiksa dulu. Ya. Satu hari di neraka bukan satu hari seperti di dunia. Ya. Bahan bakarnya api dan batu. Ya. Kata Allah, kullama nadidat juluduhum badalnah juludun gairaha. Setiap kulitnya hangus, gosong, ganti lagi dengan kulit yang lainnya. Orang kafir saja tidak pernah minta mati. Tidak pernah. Bahkan kata Allah, walayyatamannahu abada. Perhatikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang kafir tidak akan pernah meminta mati selama-lamanya, abadan, kata Allah. Tapi bersama dengan itu, saking pedihnya di neraka, tetap minta mati dalam neraka. Para Allah sudah katakan, tidak minta mati mereka. Ternyata di neraka minta mati. Wanadu ya malik liyak di alaina rabbuk. Maksudnya itu, di dunia tidak akan pernah minta mati mereka. Tapi ternyata di akhirat, saking pedihnya, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati. Kata beliau, waqala Ibn Abbas, maknahu syadidul haul. Syadidul mihal, kata Ibn Abbas, maknanya syadidul haul. Apa artinya haul? Haul. Bukan haul ulang tahun. Haul. Tidak, haul artinya la haula. Apa artinya la haula wa la quwata illa billah? Hah? Kekuatan. Berarti syadidul mihal, syadidul haul artinya Allah sangat kuat kalau menyiksa. Nah itu maknanya. Jelas ya? Haul, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dari Allah. Wa qala Mujahid. Mujahid ini tabi'in, murid senior Ibn Abbas. Murid senior Ibn Abbas. Syadidul quwa, syadidul mihal artinya syadidul quwa, sangat kuat keras siksaannya Allah. Kata Syekh, wal aqwal mutaqaribah, ucapan-ucapan ini sama, mutaqaribah, dekat mananya, mirip. Enggak ada bertentangan. Baik, adapun firman-Nya, wallahu khairul makirin, maknanya adalah Allah sebaik-baik yang memberikan makar, maknanya adalah anfazuhum wa asra'uhum makra. Maksudnya apa? Allah sebaik-baik memberikan makar, yaitu ketika Allah memberikan makar sampai dan cepat dan pasti terlaksana, tidak ada yang menghalangi. Berbeda dengan makhluk, makhluk kalau ketika membuat makar kadang jadi kadang tidak. Iya kan? Ya. Kadang berhasil kadang tidak. Allah tidak. Allah anfal. Pasti. Wa asra, cepat. Ya. Makanya orang-orang munafik. Ya. Mereka ingin menipu Allah, Allah balas tipu dayanya. Wa qad fassara ba'du salafi makra Allah bi ibadihi bi anna istidrajuhum bi ni'am min haitsu la ya'lamun. Faedah penting. Allah mengatakan Allah sebaik-baik yang memberikan tipu daya kepada hambanya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan tipu daya di situ adalah istidraj. Atau istidraj. Syekh mengatakan sebagian salah menafsirkan makar di situ adalah istidraj. Allah kepada hamba-hambanya dengan nikmat dari arah yang mereka tidak tahu. Seorang hamba dulu ya, tidak diberikan nikmat, sederhana hidupnya. Diberikan nikmat, harta, tambah lagi nikmat, rezeki, terus dengan harta. Semakin banyak hartanya, semakin jauh dari agama. Ya, dulu ya, jalan kaki ke masjid, pas ada motornya lewat. Hah? Dapat nikmat, tambah jauh dari masjid. Perhatikan, ini sidrajnya mana? Perlalaian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan tipu daya Allah ini dia. Dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsula ya'lamun. Kami istidraj mereka dari arah mereka tidak tahu. Dia merasakan ini nikmat, masya Allah saya dapat rezeki. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Ya. dapat nikmat, tapi tanpa sadar dia tambah jauh dari Allah. Sudah jarang lagi ta'lim dulu, masya Allah rajinnya ta'lim, lama-lama hilang. Dulu di depan terus, masya Allah, lama-lama di belakang hilang, sedikit-sedikit. Hati-hati nih terus. Kata Nabi Sallam, idza ra'aita Allah yu'til abda minal ma'asihi fa'alamhu anu istidraj. Sahih Al-Albani. Kata Nabi Sallam, kalau engkau melihat Allah memberikan hamba berupa nikmat, tapi dia berketerusan maksiat. Ada nikmat, tapi baru maksiat terus. Kata Nabi Sallam, ketahuilah, hati-hatilah, itu istidraj, perlalaian, agar dia tambah kafir, agar dia tambah maksiat. Sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang kafir, berikan harta terus, supaya tambah ingkar, tambah kafir. Ini istidraj namanya. Nah, ada salaf yang menafsirkan makar Allah SWT adalah istidraj. Makanya Abu Hazim Salamah Ibn Dinar mengatakan yang ma'ruf ucapannya. Apa itu? Kullu ni'matin la tukurribuka minallahi fahiyya baliyah. Semua nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka itu bencana, musibah untukmu. Kullu ni'matin la tukarribuka minallah fahiyya baliyah. Fahiyya baliyah, bala. Fakullama ahdathu dhamban ahdatha lahum ni'mah. Masya Allah, kata Syekh, setiap mereka berbuat dosa, tambah nikmat. Dosa, diberikan lagi harta. Dapat dosa, diberikan lagi harta. Bukan tambah susah, tidak. Tambah nikmat, supaya tambah berdosa. Tambah dosa-dosa terus. Nikmat. Dia lupa diri. Dapatkan nikmat. Dalam hadis kata Nabi SAW, idza ra'aita Allah yu'til abda. Ternyata ada di sini. Saya belum baca ini. Idza ra'aita Allah yu'til abda. Kalau kamu melihat Allah memberikan hamba minal dunia. Dari harta dunia. Nikmat. Ma yuhibbu, dia suka. Wa huwa muqimun ala maksiati, kata Nabi, dan dia berketerusan di atas maksiat. Kata Nabi, fa'lam, ketahuilah, annama dzalika minhu istidraj, bahwa itu adalah istidraj, perlalaian dari Allah. Nah, makanya cepatlah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita katakan dia tidak bersyukur kepada Allah. Iya kan? Rukun kesyukuran dikatakan seorang itu bersyukur bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tidak. Ada tiga rukun syukur. Pertama, dalam hati dulu. Meyakini bahwa ini nikmat dari Allah. Bukan karena kekuatan, bukan karena ilmu yang kita miliki, bukan karena tenaga kita, tidak. Jangan sandarkan kepada diri. Kenapa? Kayak Qarun nanti. Diberikan nikmat, harta kata Allah. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati lil quwwah. Hartanya Qarun, saking banyaknya, tidak mampu dipikul 7 orang yang kuat. Banyak hartanya. Sudah apa itu? Tidak tahu. 7 orang tidak mampu pikul, saking banyaknya. Dia mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Saya dapatkan itu karena ilmu saya. Saya jago. Saya ini. Allah tenggelamkan di dalam bumi dengan harta-hartanya. Makanya kalau ada yang dapat harta, harta Qarun. Padahal Qarun di Mesir. Dia di sini. Harta Qarun. Karena memang Qarun ditenggelamkan dengan hartanya. Qarun. Bukan harta Qarun. Qarun. Baik. Itu yang pertama, ada i'tiraf di dalam hati bahwa ini nikmat dari Allah. La haula wala quwata. Makanya dalam surah Al-Kahfi, ya kan? Ketika dua orang, satu diberikan kebun, satunya diberikan kebun, tapi satu bersyukur, satu tidak. Apa yang dikatakan orang beriman ini kepada saudaranya? Laula idkhalta jannata qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Seandainya kalau tadi kamu masuk di kebunmu, kamu katakan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kamu tidak dapatkan seperti itu. Tapi dia bersombong, dia sandarkan kepada dirinya. Sudah, hangus kebunnya. Baik. Wa qad nazalat hadhihi al-ayah fi syani Isa alaihissalam. Ayat ini, wallahul makirin, turun kepada ini, perhatikan ini. Kisahnya Nabi Isa ketika ingin dibunuh. Hina arada al-yahudu qatlah, ketika orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Fadakhala baitan fihi quwa. Nabi Isa masuk di dalam rumah ketika dikejar oleh orang Yahudi, sudah mau disalib ini Nabi Isa alaihissalam. Masuk di dalam rumah yang ada kuah, jendela, lubang. Wa qad ayyadahu Allah bi Jibril alaihi salam, maka Allah kuatkan Isa alaihi salam dengan Jibril. Fa rafa'ahu ila sama, Allah angkat Jibril melalui jendela itu, minal kuah. Allah angkat Isa alaihi salam, Allah angkat Isa melalui jendela itu. Jelas? Diangkat ke langit, lewat jendela. Fa dakhala alaihi yahudan. masuklah Yahudan, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat. Fayaqtuluh, Yahudi membunuh Yahudan. Kisah ini disebutkan siapa? Ibnu Jauzi rahimahullah dalam bukunya Sadarul Masir tafsir. Baik, masuk pengikutnya berkhianat. Iya. Orang Yahudi yang kejar masuk juga. Fa'alqahullahu syabah Isa ala dzalikal kha'in. Kenapa orang Yahudi membunuh ini padahal mereka kenal ini? Ya. Kan berkhianat dia. Kata Syekh, Allah rubah wajahnya menjadi Isa. Kan dia duluan masuk. Ya. Ketika dia masuk, ya, mau menangkap Nabi Isa karena dia sudah berkhianat, Nabi Isa terangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jendela. Ketika orang Yahudi, gerombolannya orang Yahudi masuk ke dalam, ya, perhatikan di sini, jelaskan sini. Falam madakhala al-bait, falam yajid fihi Isa. Orang yang tadi berkhianat masuk ke dalam, tidak ada Isa dia dapat alaihi salam. Kharaja ilaihim, keluar dia. Keluar ingin memberitahukan bahwa Isa tidak ada di dalam. Padahal tanpa sadar wajahnya sudah mirip Nabi Isa. Dia mau keluar memberitahukan, tidak ada orang siapa-siapa, tidak ada dalam siapa-siapa. Kharaja ilaihim wa huwa yaqul. Dia mengatakan ketika dia keluar memberitahukan orang Yahudi di luar, dia mengatakan ma fil baiti ahadun, tidak ada dalam rumah siapa-siapa. Dalam keadaan wajahnya sudah mirip Isa alaihissalam. Dia tidak tahu. Nah, makanya ayatnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini dia kisahnya. Makanya surah ini surah dalam surah Al Imran. Coba antum baca surah Al Imran sebelum ayat ini dan setelahnya. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Makanya sebutkan tafsirnya oleh Ibnu Jauzi. Mereka ingin tipu Allah. Maksudnya tipu Nabi Isa alaihissalam. Allah malas tipu dayanya. Dia berkhianat, dirubah wajahnya menjadi Nabi Isa, dia yang disalib. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak mensalib Nabi Isa, mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tapi syubbiha lahum, dimiripkan wajahnya. Bukan Nabi Isa yang mereka salib, tapi pengikut yang berkhianat. Pengikutnya yang berkhianat. Fa qataluhu, maka mereka membunuhnya. Wahum yaruna anna Isa, orang Yahudi melihat ini Isa sudah dibunuh, disalib. Fadzalika qaulu ta'ala, inilah makna firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, Allah balas tipu dayanya. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah yang terakhir, wa makaru makaru wa makarna makaruhum la yashkurun, mereka ingin membuat makar kepada Allah. Kata Allah, wa makarna, kami balas tipu dayanya. Kata Syekh, ini ayat ini yaitu pada kejadian fi sya'ni ar-rahat tis'ah min qomi soleh alaihissalam, yaitu tentang kisah 9 orang rahat. Ya, rahat itu 3-9 jumlahnya. Kisah 9 orang kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Soleh yang ingin membunuh Nabi Soleh. Taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahla. Ini kaumnya Nabi Soleh 9 orang mengatakan, demi Allah, malam ini kita akan bunuh Nabi Soleh. Malam hari dalam keadaan beliau alaihissalam tidur. Dia bersumpah, lanubayyitannahu wa ahla, kami akan bunuh mereka dan keluarganya, itu Nabi Soleh. Dalam Al-Quran ini ya. Iya. Layaktulannahu bayatan huwa wa ahla, kami akan bunuh Nabi Soleh alaihissalam dan keluarganya. Summa lanakulanna liwalihi ma syahida mahlika ahli. Kemudian ketika kita bunuh Nabi Soleh, kami akan katakan kepada keluarganya yang masih hidup, kami tidak melihat siapa-siapa, kami tidak menyaksikan apa-apa. Perhatikan ya, mereka yang mau menipu. Ya, mereka yang bunuh, kemudian mereka berencana kalau ditanya oleh keluarganya Nabi Soleh yang lain, bilang kami tidak melihat Nabi Soleh terbunuh, padahal mereka yang bunuh. Jelas ya, mereka membuat makar. Fakana akibatu hadzal makr minhum an makarallahu bihim fadammarahum wa qaumahum ajmain. Tetapi apa yang Allah lakukan kepada mereka? Hah? Allah balas tipu dayanya. Dengan apa? Allah hancurkan mereka. Fadammarahum wa qaumahum. Ya, fadammarahum wa qaumahum ajma'in. Allah hancurkan mereka dengan semua rumah-rumahnya. Ya. Inilah kisah Nabi Soleh. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang ayat yang terakhir. Ya. Wa makaru makran wa makarna makruhum la yashurun. Selesai diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ibnu Taimiyah sebutkan. Tidak ada waktu ya? Belum adzan? Belum? Belum? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Taimiyah, ayat yang lain, sifat Allah yang lain. Wa qawluhu ta'ala in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira. Jika mereka menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan, atau ta'fu an su, atau mereka memaafkan kejelekan, fa inna Allah kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Mampu. Kira-kira sifat apa ini? Sifat apa? Pemaaf dan Maha Mampu. Afuwan qadira, dua nama. Ayat yang lain berikutnya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka memaafkan? Ya. Hendaknya mereka memaafkan, kata Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Tidak maukah mereka tuhibbuna ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Inginkah mereka Allah ampuni untuk mereka dosa-dosa mereka? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ini ayat yang kedua. Berarti sifat Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Maha Pengampun Allah dan Maha Penyayang. Ayat yang ketiga, walillahil izzah walil rasulihi walil mu'minin. Hanya milik Allah al-izzah. Hanya milik Allah kemuliaan. Kemuliaan. Izzah, kemuliaan. Ya, keperkasaan, izzah sama maknanya. Kemuliaan dan keperkasaan. Hanya milik Allah kemuliaan itu dan untuk rasulnya, walil mu'minin dan untuk orang-orang yang beriman. Sifat apa ini? Hah? Izzah. Izzah, Aziz. Makanya orang namanya Abdul Aziz. Aziz. Kalau perempuan Azizah. Wa qawluhu tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Tapi sebelumnya ayat berikutnya, fa bi izzatik laguyanum ajma'in. Demi keperkasaan, demi kemuliaanmu ya Allah, saya akan sesatkan mereka semua. Ini ucapan iblis. Penetapan sifat izzah. Ayat terakhir, tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu yang memiliki dzil jalal wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan ya, jalal, kebesaran dan kemuliaan, ikram. Ini Ibnu Taimiyah bawakan ayat-ayat ini untuk menetapkan beberapa sifat. Kita baca keterangan Syekh Al-Harras. Ayat di atas kata beliau, hadzal ayatu tadammanat isbata sifatil afwi wal qudra wal maghfira wal rahma wal izza wat tabaruk wal jalali wal ikram. Ayat di atas dibawakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menetapkan beberapa sifat, di antaranya al afwi, Maha Pemaaf, Allah memaafkan. Wal qudra, Allah Maha Mampu. Wal maghfira, Allah ya, Maha Pengampun. Wal rahmah, ya, sifat rahmat, kasih sayang. Wal izzah, mulia. Tabaruk, Maha Berkah. Ya. Wal jalal, kebesaran. Wal ikram, kemuliaan. Ini beberapa sifat. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti ahlul bidah, ya, yang menyamakan Allah dengan makhluknya sehingga mereka tolak. Sehingga mereka tolak. Sebagaimana misalnya kita ambil sifat rahmat. Sifat rahmat sudah lewat pembahasannya. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak merahmati, Allah tidak menyayangi. Kenapa? Sebab makhluk menyayangi. Ya, katanya sifat rahmat itu muncul dari orang-orang yang lemah. Ya kan? Sudah pernah kita bahas. Nah, ini dibantah. Ya. Siapa bilang rahmat itu muncul dari yang lemah ke yang kuat? Tidak. Bahkan sifat rahmat itu muncul dari yang kuat kepada yang lemah. Seperti anak ya, yang muda, yang kuat, merahmati orang tuanya yang sudah tua. Nah, ini berarti sifat rahmat. Bukan dari yang lemah ke yang kuat. Ini ucapan mereka. Makanya kita tetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, sedikit penjelasan afu, satu sifat. Al-afu alladhi huwa ismuhu ta'ala ma'nahu al-mutajawiz an uqubati ibadati ibadihi idha hum tabu ilaihi wa anabu kama qala ta'ala wa walladhi yakmalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyiat. Al-afu, perhatikan. Ain, fa, waw. Al-afu. Al-afu. Wawnya di domma. Fa-nya di domma. Tapi wawnya di tasydid. Afuhum. Al-afu. Faham? Kalau Al-Afu sifat, nama itu Allah. Faham? Nama ini. Sifatnya Al-Afu. Ainnya di fathah. Hah? Ya, fa-nya di sukun, wa-nya di dhamma, tanpa tasdid. Al-Afu. Ini sifat. Namanya Al-Afu. Makanya kalau mau bernama dengan Abdul Afu, jangan Abdul Afwi. Tapi Abdul Afu. Sebab Al-Afu nama Allah. Sifatnya Al-Afu. Maaf. Paham? Saya contohkan. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ini nama. Iya. Sifatnya apa? Rahmat. Al-Qadir. Makanya namanya Abdul Qadir. Atau Abdul Qadir. Qadir nama Allah. Apa sifatnya? Qudrah. Pokoknya ingat saja masdarnya. Taib. As-Sami' nama. Iya. Apa sifatnya? Sam'un. Nah, sam'a. Masdarnya. Al-Hakim nama. Apa sifatnya? Hah? Hikmah. Masya Allah. Hikmah. Hikmah. Al-Alim nama. Alim. Apa sifatnya? Ilm. Berilmu. Al-Basir yang maha melihat. Apa sifatnya? Al-Basar. Penglihatan. Dan semua sama. Sama ini. Al-Afu nama. Jelas sifatnya Al-Afu. Al-Afu di sukun fa-nya Al-Afu. Al-Afu kalau di kalau pakai lisan Al-Afu, tapi kalau disambung mau dibaca harokatnya Al-Afu. Ya. Afu. Makanya Afwan. Afwan. Baik, sudah ada ya, cukup dulu. Nanti kita sempurnakan yang lainnya. Ayat-ayat yang lain belum kita sebutkan. Ini baru Al-Afu. Baik, cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.